Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا A'inna ya Rabbana ala ta'atika wa a'inna ya Rabbana ala tarki maksiatika. A'inna ya Rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ikfina ya Rabbana bihalalika an haramika. Ikfina ya Rabbana bihalalika an haramika. Wa agnina bifadlika amman siwaka. Allahumma ya Rabbana ahsyurna yawmal qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad. Waqsurna yawmal qiyamati ma'azumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna at-tawbata qabla al-maut, syahadata inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita, belajar dekat kepada Allah, belajar dekat kepada Rasulullah. Semoga Allah memberikan kepada kita keinsyafan yang sesungguhnya, kesadaran yang sesungguhnya akan pentingnya ketaatan kepada Allah dan akan bahayanya kemaksiatan dan pelanggaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hidayah. Tidak semua orang yang mengetahui kebenaran akan mengikutinya. Dan tidak semua orang yang tahu keharaman lalu bisa meninggalkannya. Permasalahannya adalah tidak ada keinsyafan. Ada atau tidak adanya keinsyafan di dalam hatinya, ada atau tidak adanya bimbingan dan hidayah pada orang tersebut. Maka ternyata tidak cukup kita mencari ilmu-ilmu saja. Tapi jangan lupa bahwa memohon agar ilmu ini benar-benar bermanfaat. Ilmu yang membawa kita untuk bisa beramal. Ilmu yang membawa kita untuk semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jaminan orang yang berilmu itu pasti selamat. Nabi sendiri mengingatkan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang tambah ilmunya, akan tetapi tidak tambah bimbingan dan hidayah dari Allah, ternyata orang tersebut bukan tambah dekat kepada Allah, akan tetapi justru tambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat takutlah kita semua dari ilmu yang tidak menjadikan kita semakin khusyuk. Ilmu yang hanya di otak dan di akal kita, tidak pernah dihayati dan dirasakan oleh hati. Dan sungguh benar apa yang disabdakan Nabi, alangkah banyaknya orang membaca Al-Quran tapi bacaannya itu la yatajawazu an hanajiri, tidak melewati tenggorokannya. Artinya hanya di sini ilmunya. Suruh berbicara tentang ilmu agama, masya Allah, dia tahu semuanya, akan tapi hanya di otak, tidak masuk ke dalam hatinya yang menggerakkan anggota tubuhnya untuk patuh kepada seruan hatinya. Maka itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ia, orang seperti itu akan mendapatkan hukuman dua kali lipat. Bahkan orang yang pertama kali akan dihukum di hari kiamat adalah orang seperti itu. Dan itulah yang lebih ditakutkan oleh Rasulullah, melebihi daripada takutnya kepada Dajjal. mempunyai ilmu akan tapi tidak bermanfaat dengan ilmunya. Sehingga mungkin sekali dengan ilmunya ia gunakan untuk mencari kekayaan atau mencari dunia. Sehingga benar-benar mereka adalah tertipu dengan ilmunya karena ilmu itu ilmu yang tidak manfaat. Maka mari kita selalu memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan Nabi sendiri mengajari untuk kita berdoa. Inna na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Kami berlindung dari ilmu yang tidak manfaat. Ini doa untuk siapa? Nabi berdoa seperti itu. Adakah ilmu Nabi yang tidak bermanfaat? Ilmu Nabi semua bermanfaat. Tapi begitulah Nabi, karena Nabi contoh untuk kita, mengajari kita. Maka harus selalu kita merenung untuk diri kita sendiri. Selama ini apa yang kita pelajari dari ilmu? Apa yang kita baca? Apa yang kita dengar? Sudahkah itu semua merubah kehidupan kita? Jangan sampai ilmu hanya di otak saja. Membaca Al-Quran, Quran mengutuknya. Mempunyai ilmu akan tapi ternyata justru menjadikan berlipat ganda hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa hidayah dari Allah. Mintalah kepada pemberi hidayah yang sesungguhnya. Maka juga cukup kita dengan giat belajar seperti ini, akan tapi sisihkan waktu untuk menghadap kepada Allah. Bersujud. Menghadap kepada Allah dengan permohonan, menengadahkan tangan dengan penuh ketawaduan. Agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Sehingga tidak benar jika ada orang menuntut ilmu dengan melanggar Allah. Tidak benar jika ada orang menuntut ilmu akan tapi dia tidak peduli dengan Allah. Maka terus dan teruslah memohon kepada Allah setiap saat. Di tengah malam. Di saat orang pada lelap tidur. Sisihkan waktu beberapa menit saja. Untuk melakukan sholat memohon kepada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang manfaat ternyata bukan ilmu akhirat saja. Ternyata ilmu dunia jika bermanfaat menjadi akhirat. Intinya adalah bagaimana hati kita terus kita tata agar sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna ketulusan yang sesungguhnya. Makna kekhusyuan yang sesungguhnya ya seperti itu. Bukan khusyuk itu berarti orang yang diam, tenang di dalam perilakunya, bukan. Bisa saja orang itu sangat gerak, akan tapi geraknya untuk Allah, Allah, Allah. Khusyuk ia melompat sana, melompat kerja sana, kerja sini, akan tapi yang dipikirkan adalah bagaimana memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, di saat mereka punya kesempatan atau mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sesuatu, spontan digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hati yang sambung dan kenal Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ilmu yang bermanfaat. Biarpun itu ilmu ekonomi yang ia pelajari di kampus. Rupanya ilmu ekonominya hati. Orang yang punya hati yang kenal Allah. Maka karena dia selalu mengadu kepada Allah. Di saat dia belajar ilmu ekonomi yang diminta adalah, ya Allah berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ketulusan di dalam memohon disambut oleh pengkabulan doa Allah. Maka ilmu yang ia pelajari pun bermanfaat. Sehingga ia dengan ilmu ekonominya bekerja di tempat yang disitulah perjuangan Islam ditegakkan. Tapi begitu sebaliknya, biarpun kelihatannya sih niatnya gembar-gembor dengan lidahnya, pengen berjuang, berjuang, berjuang. Ternyata belajar ilmu agama sekalipun, bukan ilmu umum, belajar ilmu agama. Tapi ternyata hatinya kotor. Semuanya hanya untuk dunia, pangkat, pengen kebesaran. Pengen jago menyampaikan ilmu, pengen jago ceramah, pengen punya pondok gede. Akan tapi cita-citanya adalah cita-cita dunia. Dan itu manusia tertipu. Semoga Allah berikan kepada kita keinsyafan dan hidayah. Ilmu yang diberikan kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Baik, kita langsung saja kepada pembacaan kitab hadis Mukhtasar Sahih Bukhari yang disimpul atau diringkas oleh Imam Az-Zabidi dalam kitab At-Tajridus Sharih kepada para asatidz untuk bacanya. Fadlu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain ila an qala Kitabu Babil Adan, Badil Adan, An Aisyata radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili fi hujratihi wa jidarul hujrati qasirun fara'an nasu sahsan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqama unasun yusalluna bi salatihi fasbahu fatahaddasu bidzalika faqama lailatas saniyati faqama mahu unasun yusalluna bi salatihi sana'u dzalika lailataini aw salasan hatta idza kana ba'da dzalika jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yahruj falamma asbaha zakara dalikan nasu faqala inni khashitu an taktuba alaikum salatul laili an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili fi hujratihi wajidarul hujrati qasirun fara'an nasu sahsan nabi sallallahu alaihi wasallam faqama unasun yusalluna bi salatihi fasbahu fatahaddasu bidzalika faqama lailatas saniyati faqama mahu unasun yusalluna bi salatihi sana'u dzalika lailataini aw salasan hatta idza kana ba'da dzalika jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yahruj falamma asbaha dzakara dzalikan nasu faqala inni khashitu an taktuba alaikum salatul lail an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili fi hujratihi wa jidarul hujrati qasirun fara'a an-nasu sahsan nabiy faqama faqra'an nasu fushahsan nabi sallallahu alaihi wasallam faqama unasun yusalluna bi salatihi fasbahu fatahaddasu fitalika faqama lailatas saniyati faqama ma'ahu unasun yusalluna bi salatihi sana'u dhalika lailataini aw salasan hatta idha kana pada dhalika jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yahruj falamma asbaha dzakara dzalikan nasu faqala inni khasyitu an taktuba alaikum salatul lail. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'allahu bi wa bi ulumikum dari nami il angkal. Ini hadis diriwayatkan dari An Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidah Aisyah. Dalam riwayat lain ini adalah kisah tentang permulaan sholat tarawihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang mengatakan bukan, ini bukan sholat tarawih. Nanti ada qarinah. Bahwasanya ada sebagian membawa kepada sholat tarawih karena memang ada disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari di akhir hadis disebutkan wadaka wadadika fi Ramadan, ini adalah di bulan Ramadan. Baik. Ini hadis dari riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Khalat beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yusalli minal lail. Suatu ketika salat malam. Fi hujratihi di kamarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di tengah malam fi hujratihi di kamarnya. Wa jidarul hujrati qasirun, dan tembok dindingnya Rasulullah itu pendek. Fara'anna sushahsan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang itu melihat bentuk tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu Nabi salat di situ. Waqama unasun, kemudian orang pada berdiri melakukan salat. Bi salatihi, mengikuti salatnya Nabi, maksudnya bermakmum. Fa asbahu, kemudian di pagi hari fatahaddatu, mereka pada bercerita bidzalika. Orang yang salat dengan Nabi ngomong sama yang lainnya. Setelah ngomong sama yang lainnya, faqama lailatath thaniyati, berdirilah Nabi salat di hari yang kedua, malam yang kedua. Faqama ma'ahu unasun, kemudian orang-orang pada melakukan salat lebih banyak lagi. Yusallu Nabi salati, mereka pada melakukan salat bersama salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bermakmum kepada Nabi. Sunna'u dhalika lalaitaini aw thalathan. Mereka melakukan salat berjamaah dengan Nabi dua malam atau tiga malam. Hatta idza kana ba'da dhalika, setelah itu, setelah malam yang ketiga, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Nabi duduk, maksudnya Nabi tidak terlihat lagi. Semula karena temboknya pendek jadi kelihatan waktu Nabi sholat berdiri. Setelah itu Nabi tidak kelihatan lagi. Para sahabat ini mau ngikuti tidak bisa. Ada Nabi. Dalam riwayat Nabi memang sholat duduk. Dalam riwayat memang Nabi sembunyi tidak tak. Dalam riwayat lain Nabi tidak keluar rumah. Akhirnya setelah tidak ada Nabi, falam yakhruj, Nabi tidak keluar. Falam asbaha, tatkala di pagi hari, dzakara dzalika an-nasu, orang-orang pada nyebut yang demikian di hadapan Nabi, ya Rasulullah, hari pertama, kedua, ketiga kami menemukan engkau salat dan kami ngikut di belakangmu. Dan kau tidak melarang, tapi malam yang keempat kok enggak ada. Maka Nabi, inni khasyitu, sesungguhnya aku takut, antuk taba. Jadi perlu baca hadis ini. Antuk taba, diwajibkan. Alaikum, atas kamu solatul laili, solat malam. Aku takut jika solat malam nanti diwajibkan atas kalian. Begitu kasih dan cintanya Nabi. Nabi itu takut. Bahwasanya karena begini-begini akhirnya dikukuhkan sebagai wajiban melakukan solat. Sehingga akan berat bagi umat beliau untuk melakukan solat seperti itu. Dari hadis ini bisa diambil. Karena Imam Muslim meriwayatkan hadis yang serupa. Imam Muslim meriwayatkan hadis yang serupa dan beliau berkata bahwa Imam Nawawi yang mensyarahi hadis tersebut berkata bahwa dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya sholat sunnah itu boleh dilakukan dengan berjamaah. Karena ini kasusnya kisah sholat sunnah. Pada dasarnya seperti itu. Akan tapi jika sholat sunnah secara umum itu dilakukan, itu seperti menjadi syiar, bakal merepotkan orang banyak. Sehingga akhirnya para ulama berkata, maka sholat sunnah tidak perlu berjamaah. Kecuali beberapa sholat sunnah yang memang pada dasarnya disunahkan berjamaah. Seperti sunnah Khalifah Umar ibn Khattab, yaitu tentang sholat raweh ini sendiri. Karena setelah ini para sahabat Nabi melakukan sholat, ternyata sendiri-sendiri, kelompok-kelompok. Akhirnya dikumpulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan tidak ada pengingkaran dari siapapun. Maka menjadi ijma' kesepakatan ulama bahwasannya sholat traweh dilakukan dengan berjamaah. Sholat sunnah dilakukan dengan berjamaah karena memang ada jelas sholat traweh. Kemudian sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ada pun sholat-sholat yang lainnya seperti duha, hajat dan sebagainya. Itu tidak disunnahkan untuk sholat berjamaah. Akan tapi jika dilakukan berjamaah, apakah boleh? Boleh. Bukan sesuatu yang terlarang. Apalagi jika untuk mendidik orang lain yang memang belum biasa melakukan sholat tasbih, sholat hajat, sholat duha, maka boleh dilakukan dengan berjamaah untuk pendidikan. Tapi tidak boleh menjadi syiar ada sholat berjamaah, setiap saat berjamaah, berjamaah, berjamaah. Memberatkan orang. Sehingga mungkin yang ingin segera melakukan pekerjaan gara-gara nunggu yang lainnya akan tertinggal. Jadi lakukanlah sholat sunat itu sendiri-sendiri. Kecuali sholat-sholat sunnah yang memang disunnahkan berjamaah. Seperti yang disebutkan tadi, taraweh, witir di bulan Ramadan, kemudian sholat hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, sholat istisqa, sholat kusuf, khusuf, itu disunnahkan dengan berjamaah. Baik. Kemudian, yang bisa difahami lagi bahwa dari hadis seperti ini, bahwa sesuatu yang pernah dilakukan Nabi, kemudian Nabi meninggalkannya, maka itu bukan sesuatu yang terlarang. Tetap pada kesunahannya. Hanya Nabi menghindari itu, takut diwajibkan. Dan itu banyak. Jadi kalau Nabi pernah melakukan sesuatu, kemudian Nabi meninggalkannya, maka sesuatu tersebut adalah tetap sunnah. Sehingga jika ada orang menekuni sesuatu tersebut, maka tetap sunnah. Sebab ada sebagian orang yang merubah hal-hal seperti tersebut. Dua kutub ekstrim. Jika Nabi melakukan sesuatu, kemudian meninggalkannya, itu menjadi tidak boleh dilakukan. Dari mana ilmu itu? Sehingga membid'ahkan orang yang melakukan satu amalan yang pernah dilakukan Nabi, hanya Nabi kemudian meninggalkannya. Jika Nabi tidak pernah melarangnya, maka sesuatu tetap pada kesunnahannya. Jadi ini, kesunnahannya, ini yang satu. Jadi selagi Nabi pernah melakukannya, maka itu adalah tetap sunnah. Biarpun Nabi meninggalkan setelah itu. Dan rata-rata ibadah sunnah itu dipahami dengan cara seperti itu. Nabi pernah melakukan sesaat, tapi Nabi meninggalkannya. Maka itu adalah sunnah. Satu. Jadi, seperti apa contoh pada pertemuan yang lalu masalah Rajab? Hadis sahih. Riwayat sahih. Riwayat yang benar. Bahwasanya Nabi SAW, Imam Muslim meriwayatkan sangat jelas. Nabi berpuasa di bulan Rajab. Dan tidak pernah berbuka sepanjang bulan Rajab. Tapi pada tahun yang lalu, tahun yang berikutnya atau tahun yang lainnya, Nabi tidak berpuasa di bulan Rajab. Dan hampir tidak pernah berpuasa di bulan Rajab. Kenapa pada tahun yang lalu Nabi puasa bulan Rajab dan tahun berikutnya tidak? Itu menunjukkan bahasanya itu bukan yang wajib. Tapi itu adalah sunnah. Makanya heran, mengherankan sekali kalau tiba-tiba ada orang yang mengatakan bahwa berpuasa bulan Rajab adalah bid'ah atau salah. Dan memang ada selebaran-selebaran datu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ini kutub yang pertama. Jadi langsung saja orang yang sesuatu yang pernah dilakukan Nabi. Kemudian ditinggalkan oleh Nabi. Lalu dikatakan itu sebagai sesuatu yang bid'ah. Atau terlarang, itu tidak ada. Jadi kalau Nabi pernah melakukan lalu meninggalkannya, selagi Nabi tidak melarang, maka tetap sesuatu yang pernah dilakukan Nabi itu adalah sunnah. Ada sisi lain bahwa ada orang yang berkata bahwa jika Nabi pernah melakukannya, kemudian setelah itu kok Nabi meninggalkannya, maka kalau ada orang, jadi Nabi pernah melakukan satu amalan. Setelah itu Nabi meninggalkannya. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya jika Nabi pernah melakukan lalu kok Nabi meninggalkannya, maka menjadi tidak boleh kalau kita terus-menerus melakukannya, melaziminya. Jadi kalau kita melaziminya terus gak boleh. Ini juga berlebihan ini. Sehingga yang benar bagaimana? Sampai misalnya satu amalan sunnah yang Nabi pernah melakukan. Kayak ini tadi malam Ramadan Nabi pernah meninggalkan. Nabi melakukan kemudian Nabi meninggalkannya. Dan juga amalan yang lainnya. Mereka berkata bahwa caranya apa? Ya sesaat kamu lakukan, sesaat kamu tinggalkan. Contoh kunut. Ada riwayat Nabi pernah melakukannya. Ada riwayat Nabi pernah meninggalkannya. Maka ada sebagian orang berkata, bagaimana kalau ada dua pendapat ini? Ya, sesaat lakukan, sesaat jangan lakukan. Jadi jangannya itu seolah-olah perintah. Jadi kalau ada orang melakukan satu yang pernah dilakukan oleh Nabi, maka itu tetap sunnah, biarpun terus-menerus dia melakukannya. Bukan berubah menjadi bid'ah. Jadi kita menemukan di lapangan bahwa kalau Nabi pernah melakukannya dalam satu riwayat, kemudian riwayat lain Nabi tidak melakukannya, maka cara mengamalkan sunnah bagaimana? Ini ada orang akhir zaman. Caranya adalah sesaat amalkan, sesaat jangan diamalkan. Terus, kalau terus menerus, maka menjadi bid'ah. Ini kan salah lagi. Mengamalkan sunnah terus menerus kok jadi bid'ah. Jadi Nabi meninggalkan, bukan Anda meniru meninggalkannya. Nabi meninggalkan sebuah pekerjaan itu karena takut diwajibkan. Bukan berarti kita tidak boleh terus-menerus melakukan kesunahan tersebut. Jadi ingat, kalau Nabi pernah melakukan sesuatu pekerjaan, kemudian lalu meninggalkan pada suatu ketika, maka mana, bagaimana cara mengamalkan sunnah tersebut? Cara mengamalkannya, ya amalkan saja. Bukan berarti kita harus mengamalkan kemudian wajib meninggalkan agar mengikuti Nabi. Tidak. Waktu meninggalkan Nabi itu bukan yang harus kita ikuti meninggalkannya. Akan tapi yang kita ikuti adalah Nabi pernah melakukannya. Makanya terus kita merutini sebuah pekerjaan. Sunnah itu adalah boleh. Sebab ada. Tapi tidak boleh terus-menerus begitu. Kalau engkau melakukan satu pekerjaan, ya lakukan sesaat. Jangan terus-menerus. Sebab kalau terus-menerus adalah bid'ah. Ada orang. Kalau terus-menerus begitu adalah bid'ah. Terus-menerus adalah bid'ah. Enggak. Jadi selagi itu pernah dilakukan Nabi, Anda melakukannya terus-menerus, maka itu tetap sunnah. Jadi di lapangan seperti itu muncul. Jadi kalau orang melakukan sunnah Nabi terus-menerus, katanya bid'ah. Termasuk salat duha Nabi pernah melakukan. Tapi suatu ketika Nabi meninggalkannya. Gimana sunnahnya? Kita terus-menerus dalam melakukan salat duha. Bukan sehari saya mengamalkan, sehari saya meninggalkan. Sehingga sampai mengatakan istiqomah begitu itu tidak boleh tambahan. Nabi tidak mengajarkan istiqomah. Nabi tidak memberi contoh. Nabi tidak memberi contoh istiqomah. Karena kalau istiqomah nanti takut diwajibkan atas kalian. Ini mohon maaf sebagian kelompok yang mudah membid'ahkan. Pakai hujah, pakai cara faham, pemahaman yang salah seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengamalkan sunnah Nabi yang Nabi pernah melakukan lalu Nabi meninggalkannya, ya lakukan dan tinggalkan. Itu salah, bukan begitu. Lakukan terus-menerus, itu bukan sesuatu yang bid'ah. Terus-menerus lakukan, maka itu tetap sunnah dan tidak akan berubah menjadi bid'ah. Ada fatwa unik nih, kita membaca sendiri. Ya lakukan sesaat, tinggalkan sesaat. Lakukan sesaat, tinggalkan. Jadi kayak jadi Nabi dia itu. Perilakunya takut diikuti orang. Nabi itu loh, takut terus. Takut datang wahyu yang mewajibkannya. Seperti ini. Apakah lalu kita kalahkan? Berarti Ramadan terawihnya hanya 3 hari saja. Terawihan 3 hari. Tidak. Jadi Nabi melakukan 3 hari, kemudian Nabi meninggalkannya. Itu apa yang dilakukan selama 3 hari bukan berarti tidak boleh dilakukan lebih dari itu. Maka berjamaah dalam tarawih pun dilakukan. Itu yang difahami oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Dikumpulkan dalam satu imam. Sehingga muncullah sholat tarawih sampai hari ini. Dan sudah ada buku tarawih. Kita ambilkan dari riwayat yang jelas berapa sih rokaat tarawih yang sebenarnya. Ini ada. Sholat tarawih ada buku. InsyaAllah segera mengambil para a'imah saja, para ustad-ustad. Yang biasa bergesekan dengan orang-orang, akhirnya disimpulkan dari riwayat sahihah, membuktikan bahwasanya kita mengambil dari perkataan ulama, tarawih adalah 20. Dan itu sangat jelas hujah-hujahnya dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh a'immah muhaddisin, Bukhari dan yang lainnya. Lihat, nanti bisa dilihat dari buku tarawih itu. InsyaAllah, para ustadz paling tidak bisa membacanya. Jadi insyaAllah dalam minggu ini sudah keluar buku tarawih dengan hujah-hujah. Dan ternyata yang mengatakan sholat tarawih dengan 20 rakaat adalah semua a'immah. Kecuali orang akhir zaman yang kadang memang sok lebih pintar dari orang yang lebih dulu. Akan tapi mereka sebetulnya orang yang terjerumus dan tersesat. Baik, itu saja. Dan hadis berikutnya karena serupa, Ustaz minta disempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadzal hadisi min riwayati Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu ziyadatu annahu qala qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum fasallu ya ayyuhan nas fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdhalus salati salatul mar'i fi baitihi ilal maktubata. Fi hadzal hadisi min riwayati Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu ziyadatu annahu qala qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum fi fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi ilal maktubata. Fi hadzal hadisi min riwayati Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu ziyadatu annahu qala qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi ilal maktubata. Baik, berikutnya ini serupa. Fi hadzal hadis min riwayati Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Zaid bin Thabit, di situ ada ziyadatu annahu qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad araftu alladhi ra'aitu min sunaikum. Aku tahu apa yang kau lakukan. Jadi tadi malam aku tahu apa yang kau lakukan, kamu ngikuti aku salat ya. Kamu berjamaah di belakangku. Kemudian aku tinggal setelah itu di malam berikutnya aku tidak mau keluar. Fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum, hendaknya engkau melakukan salat di rumahmu. Ini menunjukkan bahwa ini riwayat tentang selain di bulan Ramadan. Jadi memang ada riwayat ini ada dua, yang satu menunjukkan Ramadan disebutkan wa hada wa kana dzalika fi Ramadan, ada riwayat lain. Ini menunjukkan salat sunat apa saja. Jadi Nabi mengatakan Nabi, dan nanti ada dua pemahaman. Maksudnya dimaksud kamar itu kamarnya siapa? Lah kok Nabi mengatakan hendaknya kau sholat di rumahmu saja? Berarti waktu itu kamar yang ada di masjid Rasulullah. Jadi ada dua kisah. Nabi itu pernah didatangi, Nabi sholat di rumahnya, gelar tikar begitu. Nabi sholat di rumahnya, sahabat Nabi melihat kan rumahnya Nabi dengan masjid itu terlihat, nempel. Sehingga waktu itu Nabi diikuti oleh para sahabat Nabi SAW. Ini kisah di Ramadan. Ada lagi riwayat bahasanya Nabi itu membuat sekatan kecil di dalam masjid. Sekatan kecil di dalam masjid. Dan ini kisahnya Nabi diikuti oleh para sahabat Nabi. Lalu Nabi mengatakan, jangan sholat sunat diri ini. Sebaiknya engkau sholat di rumahmu saja. Sebaik-baik sholat sunat adalah fa'inna abdullah sholati sholatul mar'i fi baitihi. Sebaik-baik sholat sunnah. Maksudnya di sini sholat sunat bukan sholat fardu. Sebaik-baik sholat itu dilakukan di rumahnya. Inna fa inna afdhalu sholati al-mar'i fa inna afdhalu sholati, sebaik-baik sholat adalah sholatul mar'i, sholatnya seseorang fi baitihi, di dalam rumahnya, illal maktubata, kecuali sholat sunnah, sholat fardu. Jadi kalau melakukan sholat sunnah itu memang lebih bagus di rumah. Kecuali ada ulama menjelaskan, kecuali beberapa sholat yang memang disunnahkan dilakukan di masjid. Ada beberapa sholat sunat yang dilakukan, sunah dilakukan di masjid dan di tempat ramai. Seperti tadi, sholat taraweh, kemudian sholat hari raya. Hari raya menurut madzhab Imam Syafi'i di masjid, menurut madzhab Imam Ahmad di lapangan. Kemudian sholat istisqa dan yang lainnya. Itu adalah disunatkan di masjid. Akan tapi selain itu adalah disunatkan semua sholat-sholat sunat, disunatkan di rumah. Karena apa? Kalau sholat di rumah itu adalah lebih aman daripada riya. Cuman zaman pun berbeda. Jika ternyata rumahnya aman untuk sholat. Sebab sebagian rumah memang tidak nyaman untuk sholat. Mungkin karena sempitnya rumah dan banyaknya orang yang ada di situ. Atau mungkin tempat tidak nyaman. Atau mungkin terlalu banyak sesuatu yang melalaikan. Televisi tidak pernah berhenti kadang-kadang sebagian orang. Mungkin dengar-dengar yang lainnya. Maka sholat di masjid menjadi lebih bagus. Dalam keadaan normal. Di masjid khusyuk, di rumah khusyuk. Maka lebih bagus di rumah. Jika di rumah tidak khusyuk di masjid, maka khusyuk diutamakan. Lakukan sholat sunnah di masjid. Sholat sunnah di masjid. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, seperti itu. Kecuali sholat duha. Kalau sholat duha bagi orang yang memang dari pagi di masjid, maka disunnahkan sholatnya di masjid, bukan di rumah. Ingat? Kalau orang mulai dari pagi tidak turun, biarpun sholat duha pada dasarnya sama dengan sholat yang lainnya, disunnahkan untuk dilakukan di rumah. Kecuali kalau sholat duha itu dilakukan oleh orang yang memang dari pagi berada di masjid. Agar mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Nabi, mendapatkan pahala haji dan umrah. Tamataini, yaitu dengan melakukan sholat duha berada di masjid langsung waktu dia berzikir dan menanti waktu sholat duha. Itu saja wahai kaum muslimin dan muslimat. Kemudian kita sebelum membaca kitab Riyadhus Shalihin, ada sedikit. Kita harus masuki fikih ya. Sedikit-sedikit saja. Ada fikih puasa dan bukunya sudah ada. Fikih puasa praktis ya. Kalau pengen paham puasa, ibu bapak, tolong pahami dua hal. Tolong pahami dua hal. Ini ada buku fikih puasanya. 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh meninggalkan puasa. Karena sebentar lagi bulan puasa. Karena kami ingin masuk bulan puasa sudah paham betul tentang ilmu puasa. Ini kemudian nanti sekalian juga traweh. Jika ada waktu akan kita bahas sedikit demi sedikit. Tapi alhamdulillah ibu sudah mantep trawehnya. Ini bagi para asatid saja yang berbenturan dengan kelompok-kelompok yang suka nganeh-nganehin pada zaman sekarang ini. Ya, ini ada nanti insya Allah. Tapi sekarang kita akan bahas fikih praktis ringkas saja. Kita kembali kepada cara semula. Di antara dua kitab hadis ini kita membaca satu kitab fikih. Kita membacakan fikih praktis atau fikih kemasyarakatan, fikih yang gampang, dan saat ini kita akan berbicara tentang fikih puasa. Ada 9 hal yang membatalkan puasa. Ada 9 orang yang boleh berbuka puasa. Ini harus tahu. Dan kalau kita sudah memegangi 2 hal ini, nanti permasalahan puasa akan terjawab dengan pemahaman kita tentang 2 hal tersebut. 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh berbuka puasa. Yang pertama adalah yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu dengan sengaja. Sesuatu yang ada bentuk materinya. Dengan sengaja ke salah satu lubang yang 5. Memasukkan sesuatu dengan sengaja ke salah satu lubang yang 5. Lubang 5 tersebut adalah yang pertama lubang mulut. Yang kedua adalah lubang hidung. Yang ketiga adalah lubang telinga. Yang keempat adalah lubang buang air kecil. Yang kelima adalah lubang buang air besar. Maka siapapun memasukkan sesuatu ke 5 lubang tersebut dengan sengaja, maka akan batallah puasanya. Kenapa kami dahulukan membatalkan puasa bukan ilmu yang lainnya? Karena apapun bentuknya kita sudah pada berpuasa. Biarpun apapun bentuknya semuanya sudah pada berpuasa. Maka harus kita tahu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke lubang mulut. Maknanya apa? Bukan memasukkan ke lubang mulut langsung batal. Maksudnya nelen ke tenggorokannya. Itu yang membatalkan puasa dengan sengaja. Maka agar semakin yakin bahwa kalau tiba-tiba di siang hari ibu itu kok ngemut permen, maka itu tidak membatalkan puasa. Ibu, ngemut permen siang hari. Itu tidak batal puasanya asalkan jangan ditelan. Yang ngenes. Asal jangan ditelan. Tidak batal puasanya. Kita harus kukuhkan puasanya itu tidak batal puasa. Permen, es krim. Boleh makan es krim di mulut tapi jangan ditelan. Jelas ya? Sebab kadang orang banyak bertanya, saya gigit kain gimana? Banyak bertanya. Di urusan mulut ini sendiri ada pembahasannya. Jadi, yang membatalkan puasa adalah nelennya. Nelen. Jadi pembahasannya melebar sebetulnya. Mulut saja ini agak panjang pembahasannya, maka tidak usah buru-buru, tapi kita harus paham betul dan tidak boleh setengah paham. Kalau setengah paham dibikin pusing nanti. Jamin pusing kalau orang belajar fikih setengah paham. Kemudian di dalam mulut itu ada yang namanya ludah. Bagaimana hukumnya menelan ludah kan begitu? Biasanya orang selalu bertanya. Ibu harus tahu bahwa menelan ludah itu tidak membatalkan puasa asalkan memenuhi 3 syarat. Ludahnya itu ludah murni. Belum bercampur sama permen tadi. Belum campur sama es krim. Ludahnya ludah murni. Kalau orang ludahnya murni. Yang kedua, ludahnya itu adalah ludahnya sendiri. Kalau ludah tetangganya, batal puasa. Pesan sama tetangganya, aku haus, tolong. Kalau kamu buang ludah, taruh di gelas. Saya dengar ludah kalau ditelan tidak batal puasa. Akhirnya temannya ngumpulin ludah deh. Ya, gelas. Maka karena ludahnya orang, maka batal. Yang ketiga, ludah masih di tempatnya. Maksudnya masih berada di dalam mulutnya sendiri. Tapi kalau ludah Anda sendiri sudah keluar dari mulut, iseng mulai pagi sampai siang Anda ngumpulin ludah di gelas, setelah dapat 1 gelas selalu Anda minum, maka itu batal. Paham ya? Jadi syaratnya, ludah ditelan tidak batal, syaratnya 1. Ludah itu murni, yang kedua ludahnya sendiri, yang ketiga ludah belum berpindah dari tempatnya. Sudah jelas? Baik. Jadi orang kumur dalam wudu batal puasa enggak? Masih bingung gimana sih? Ya enggak lah. Pokoknya jangan ditelan. Kok bingung. Dan tetap sunnah di dalam berwudu dan enggak usah ragu. Kalau Anda di dalam berwudu tetap disunnahkan berkumur dan jangan kena penyakit was-was. Jadi selagi Anda berkumur kemudian Anda buang semuanya, setelah itu kalaupun ada dingin-dingin itu dimaafkan. Kadang kalau sudah berkumur ludahnya yang banyak karena kena was Mas. Jadi asalkan Anda berkumur, sudah Anda buang total, beh begitu, dilepeh, dengan benar buangnya, maka itu sudah tidak membatalkan puasa, biarpun masih ada dingin-dinginnya. Tapi kalau ngelepehnya ada yang ditahan sedikit, nah itu batal. Sengaja nahan sedikit apapun, tapi asalkan Anda membuangnya sudah total, itu sudah dimaafkan biarpun ada sisa-sisa bebasahan. Ya, buang. Tadi sudah jelas, yang namanya ludah, selagi murni di dalam mulutnya sendiri, dan bukan mulut dan ludahnya sendiri, itu kalau ditelan tidak membatalkan puasa. Para ulama itu gemes, saking takutnya orang pada enggak paham, itu membuat contoh, ibu. Kalau seandainya ada orang mengumpulkan ludah di dalam mulutnya sendiri sampai penuh, kemudian ditelan, batal enggak? Darahnya murni di mulutnya sendiri, darahnya, ludahnya sendiri, maka enggak batal. Jelas ya, kalau sudah belajar fikih begini masih enggak paham, ini kebanyakan makan apa itu. Ya, fikih itu jelas begitu, enggak ada setengah paham itu. Harus paham benar, sangat jelas ya. Sudah, itu urusan mulut. Baik, kemudian yang kedua, lubang yang namanya hidung. Nah ini, kalau tidak ada keterangannya orang pada bingung, sehingga sepanjang bulan Ramadan itu paling marah. Di urusan Ramadan sering uring-uringan sama suami. Kenapa? Gara-gara salah paham. Dipikir ngupil tidak boleh. Mana yang membatalkan puasa itu? Membatalkan puasa itu bukan masukkan hidung ke lubang yang ini, Bu, Pak. Tapi masukkan sesuatu ke lubang yang jika itu air akan terasa kenyegrak panas di bagian atas ini. Kalau Anda masukkan air, panas, ya di bagian itulah. Kalau seandainya Anda menusukkan sesuatu ke hidung Anda sampai masuk ke dalam, maka batal. Jadi kalau masih di batang hidung yang bawah, tidak batal. Kesimpulannya, ngupil batal puasa atau enggak? Enggak, harus yakin. Cuman ada undang-undangnya, jangan ngupil depan orang. Enggak enak benar. Lihat, begitu harus jelas. Jadi ngupil tidak batal. Sebab banyak pertanyaan, Bu. Kadang-kadang sudah begini masih ada yang tanya. Siapin rotan nanti. Yang belajar fikih gamblang itu. Fikih itu harus jelas, las-las. Enggak ada setengah paham. Jadi yang dimaksud membatalkan masuk ke lubang hidung adalah lubang bagian atas yang sekiranya jika itu air akan nyegrak rasanya. Nyegrak panas itu. Baik. Yang ketiga adalah lubang telinga. Itu ada khilaf antara kita dengan madhab Imam Malik. Anggap saja kita tetap madhab Imam Syafi'i. Dalam madhab Imam Syafi'i, Imam Ghazali juga berbeda. Yang dimaksud lubang telinga itu, ibu, adalah bagian dalam yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking. Kalau masih bisa dijangkau oleh jari kelingking, ini tidak membatalkan. Kalau ibu mau ngorok tapi ngorek pakai jari kelingking tanpa kuku, namun kukunya dipanjangin, batal nanti. Murni, ini utuh, begini tidak batal. Tapi kalau pakai korok kuping, batal. Dengan sengaja. Baik. Mumpung masih ingat, tapi kalau terjadinya bukan dengan sengaja, apalagi karena perintah, maka tidak batal. Misalnya, kalau orang lagi junub, keluar mani, mau sholat wajib mandi. Maka dia wajib mandi besar di siang hari bulan Ramadan. Kalau lagi mandi dan mandinya wajar kok masuk ke telinga, maka itu dimaafkan. Tapi kalau dengan sengaja memasukkan, itu tidak dimaafkan. Kaidahnya, pokoknya, kalau kita tanpa sengaja memasukkan air ke salah satu lubang lima, karena kita melakukan satu kewajiban atau kesunahan, maka itu tidak membatalkan. Contohnya kumur itu sunnah dalam wudhu. Kalau kumur dalam wudhu itu sunnah. Kalau ibu lagi kumur begini, beda, Bu, dengan kumurnya. Kumur. Ibu lagi kumur atau ibu beda. Kalau ibu melakukan sesuatu yang makruh, ngisep es krim itu makruh, ngisep permen makruh, tapi tidak batal. Ngisep permen makruh dan tidak membatalkan puasa. Tapi karena itu makruh, tidak, bukan sesuatu yang dihimbau. Kalau ibu lagi ngemut permen, tiba-tiba di gigit kucing, kaget, kemudian ketelan permennya, batal. Kenapa? Biarpun ketelan, tapi sebabnya ibu yang bikin gara-gara. Nganeh-nganehin, kok ngemut per? Tapi kalau ibu lagi wudu kok berkumur? Niatnya berkumur menjalankan sun? Sunnah itu dimbo, lah. Sunnah itu dianjur. Rupanya waktu ibu berkumur di sini, ada petir, kaget, ketelan, itu rezeki dan tidak batal. Beda ya? Beda, harus jelas. Yang ada lagi berkumur begini, ketelan. Alhamdulillah. Tidak sengaja. Tapi kalau ngemut permen, ketelan, batal. Sebab nganeng-nganein dia. Tapi kalau kumur dalam wudu tadi sun, yang sunnah tidak ada masalah. Apalagi wajib mandi besar adalah waktu mandi besar begini, ada yang masuk telinga, maka tidak apa-apa. Telinga nih. Kalau masih jemari yang dimasukkan, itu tidak apa-apa. Jadi mungkin miring. Kemudian mohon maaf, lubang depan buat buang air kecil. Kaum laki-laki kalau meneteskan sesuatu pengobatan, batal. Seorang wanita yang melakukan pengobatan lewat jalur itu juga batal. Ada semacam kapsul yang dimasukkan atau apa, itu batal. Dan mohon diperhatikan, bagi kaum wanita jika hendak bersuci dari buang air kecil, hendaknya jangan berlebihan di saat melakukan puasa. Cukuplah dengan perut jemari, mohon maaf ini majelis mulia, sehingga bagian yang terbuka di saat jongkok tersentuh dengan jemari, perut jemari itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ada iseng memasukkan ke dalam, maka jadi memasukkan dengan jemarinya ke dalam, itu batal puasanya. Maka jangan kena was-was, cukup dengan perut jemari, itu adalah tidak batal puasanya. Sama lubang belakang pun juga begitu. Kalau ada orang daging puasa di siang hari bulan Ramadan, maka cukuplah kalau buang air besar. Buang air besar siang malam boleh, jangan seperti pemahaman sebagian orang. Buang air besar di siang hari membatalkan puasa. Itu wak tahu nih ustaz dari mana? Pernah dengar enggak begitu tuh? Ada aneh-aneh. Jadi kalau siang hari itu buang, sebab kalau orang itu buang hari di siang, buang air di siang hari kan mesti ada yang keputus, ada masuk lagi. Jadi kalau masuk lagi itu batalkan puasa. Itu ilmu nyiksa orang. Masa buang harinya pengen buang siang, buang air pagi hari suruh nunda nanti malam habis maghrib. Enggak ada aturan kayak begitu tuh. Jadi namanya buang air sudah selesai. Cuman cara bersucinya tetap dengan perut jemari. Kalau dimasukkan dengan jemarinya, maka batallah puasanya. Ini saja satu-satu, masih ada lagi nanti, masih 8. Cuman kalau pengen belajar fikih sedikit, tapi pasti jangan fikih setengah paham. Kalau fikih setengah paham, mah pusing nanti tambahan. Baik, ini saja kita langsung kepada kitab Riyadhus Shalihin. Ini semua ada di kitab fikih praktis ini. Sudah ada di kitab ini, tinggal membacanya saja nanti. Cuman perlu kita hadirkan bagi orang yang tidak bisa menjangkau buku tersebut. Kita langsung saja kepada hadis. Kita sudah masuk bab baru. Babul wasiyati bin nisa'i. Bab wasiat bin nisa'i, bab memperhatikan kaum wanita, mengingatkan kaum wanita, meluruskan kaum wanita. Qala al-musannif rahimallahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Babul wasiyati bin nisa'i, bab mewasiati atau menasihati bin nisa'i, perempuan, wanita. Sebagai tanggung jawabmu wahai kaum pria. Wanita yang ada di naunganmu, apakah itu istri atau anak-anak perempuan, maka ada tata cara yang khusus untuk memperlakukan mereka. Dan itu pendidikan dari Nabi. Dan pendidikan ini tidak lain adalah bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita yang tidak pernah ditemukan di agama lain. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai kaum pria, bergaulah dengan para wanita dengan cara yang baik. Wahai para suami, bergaulah dengan istrimu dengan cara yang baik. Perintah dihadapkan kepada kaum pria. Dan bukan sebaliknya, bukan wa'ashirna. Bukan wahai para wanita, gaulilah suamimu dengan baik. Tapi ditekankan kepada kaum suami, agar senantiasa bergaul, berkomunikasi dengan istri dengan baik. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqati wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Engkau tidak akan bisa berlaku adil di antara istri-istrimu. Lihat, dimasukkan bab orang yang mempunyai istri lebih dari satu. Yang pertama adalah secara umum, istri yang satu atau dua. Tetap engkau harus benar, istri satu benar. Kalau istri satu saja enggak benar, dijamin istri dua tambah tidak benar. Artinya setelah benar engkau punya istri satu, baru nanti kamu boleh ngambil istri dua. Dan istri dua pun kamu jangan sampai tidak benar. Sekarang yang banyak masalah, dengan istri satu bermasalah, cari istri dua. Mau cari masalah yang lebih berat lagi. Ini problem di dalam Islam itu. Bukan di dalam agamanya, di dalam penganut-penganutnya. Walau harus, kamu tidak akan mampu berbuat adil kalau adil maksudnya di sini adil apa? Bukan adil masalah pembagian zahir. Akan tapi adil tentang mahabbah kecintaan. Susah. Rasulullah mempunyai cinta yang berbeda antara istri dengan istri yang lainnya. Akan tapi ketahuilah, perilaku zahir tidak boleh tampak kalau kita membedakan antara satu dengan yang lainnya. Masalah kecenderungan hati, mungkin istri yang pertama lebih dicintainya karena mungkin melahirkan beberapa anaknya, atau sebaliknya. Karena istri pertama dulu waktu mengambilnya belum punya ilmu sehingga asal dapat istri. Sehingga bikin begitu. Akhirnya mendapatkan istri yang kedua, Masya Allah. Nah ini mungkin. Akan tapi ketahuilah, apapun bentuknya, jika engkau punya istri dua, secara zahir engkau harus melakukan adil. Perlakukan adil. Secara zahir itu misalnya, ya senyum itu beda saja sudah dihukum oleh Allah nanti. Beda. Sama istri yang pertama senyum, tok. Sama yang tua cemberut, tok. Nah, ini benar tuh. Jadi sebetulnya mau poligami itu berat sekali kalau orang paham keadilan dan orang paham tentang kewajiban. Saya dikatakan oleh salah satu guru yang beliau melakukan poligami dalam sebuah diskusi tentang poligami, Al-Habib Ali Al-Jufri. Beliau berkata bahwa kalau tahu seperti ini, begitu beratnya orang berpoligami, tentu tidak ada orang yang kenal Allah berani melakukannya kecuali harus dengan mempersiapkan. Dan mungkin kalau bukan aku sudah melakukannya, mungkin tidak melakukan. Begitu beratnya berpoligami itu. Sekarang main-main itu. Poligami seenaknya, terlantar di sana, punya anak taruh di gunung di sana. Yang mendidik televisi. Dianya sama istri di mana gitu, Masya Allah. Amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah banyak kehancuran muncul orang-orang dari anak-anak seperti ini. Karena tertanam dendam juga nanti pada akhirnya di anak-anak tersebut. Karena apa? Merasa bahasanya ibunya dibedakan dengan ibu yang satu lagi. Merasa dia dikucilkan, maka muncul kedengkian, kebencian. Mungkin dengan saudara yang ada di kota pun tidak akan akur. Itu yang salah pertama adalah bapaknya. Begitu beratnya. Cuman hati-hati wahai para ibu. Jangan seperti orang sakit mengatakan poligami itu enggak benar. Poligami itu ada di dalam Islam. Untuk menemukan, untuk cari solusi. Karena mungkin orang butuh kepada poligami. Akan tapi bukan dimain-mainkan. Cuman di sini, engkau tidak akan mampu berbuat adil itu dalam urusan hati. Tapi kalau urusan zahir, ya. Sehingga tidak boleh ada seorang istri merasa bahwasanya istri pertama lebih dicintai daripada istri kedua. Jadi kalau perlu, suami yang hebat itu akan merasakan istrinya semuanya merasa yang paling dicinta. Punya istri empat. Datang istri yang pertama itu merasa bahwasanya dia yang paling dicinta. Yang kedua pun demikian. Yang ketiga pun demikian, karena begitu baiknya dia di dalam berinteraksi, berhubungan dengan istri tersebut. Gak ada istilah ngadu ke ustaz-ustaz, suami saya setelah nikah lagi ini, aduh dengan saya Allah. Nah, ini minta dicambuk suami itu. Dan banyak orang gak begitu tuh. Hanya satu dua, Masya Allah Buya, setelah suami saya menikah ini kok tambah baik dengan saya. Apa mungkin merasa bersalah dengan saya atau bagaimana? Nah, itu baik. Mungkin istri yang barunya juga ia rasakan. Istri suami saya sangat baik. Ini benar suami. Suami menikah lagi ini. Istri pertamanya ditinggalkan. Fatamilu. Fala tamilu kullal mail. Jangan cenderung kepada salah satunya dengan kecenderungan yang berlebihan. Fatadaruha, sehingga engkau tinggalkan salah satunya lagi. Kalau mu'alakoti seperti orang mu'alakoh. Mu'alakoh itu apa? Dibilang enggak punya suami, dia punya suami. Dibilang punya suami, enggak pernah ditemui. Haram itu dosa. Nikahnya para penakut nih. Semoga Allah mengampuni pelaku-pelakunya. Dan semoga Allah mudahkan untuk kebaikan. Jangan sampai melakukan seperti itu. Ditaruh di mana begitu sehingga mu'alakoh betul. Istrinya itu ya. Dan mungkin dia menderita karena keterpaksaan. Tapi termasuk. Itu adalah sesuatu yang tidak baik. Begitu indahnya Islam menata ini. Kalau mu'allaqati, jangan sampai wanita itu seperti perempuan yang gantung. Dibilang tidak punya suami, padahal dia punya suami. Dibilang punya suami, tapi tidak pernah ketemu suaminya. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Nah, cara satu-satunya yang sudah telanjur seperti itu, berusaha untuk membenahi. Bagaimana benahi yang benar? Dan takut kepada Allah itu kuncinya, maka ketahuilah Allah Maha Pengampun. Jadi ini ada dua hal yang harus perhatikan. Wahai para istri, jangan sampai ada di antara para istri atau para wanita mengatakan poligami itu tidak benar. Karena ini syariat Nabi Muhammad. Anda akan dihukum oleh Allah dengan sesuatu yang tidak Anda duga. Katakan poligami itu ada. Dan poligami itu diperkenankan. Akan tapi lihat ada aturannya. Dan wahai para suami, jangan menuruti hawa nafsu hanya berhujjah dengan sunnah Nabi. Itu kita dusta atas nama Nabi. Sunnah Nabi itu memang bagi Nabi dilakukan. Nabi pernah melakukannya. Akan tapi hukum nikah dua itu belum tentu sunnah bagi Anda. Wong nikah satu saja bisa menjadi haram kok. Ada yang wajib nikah bagi orang yang sudah khawatir terjerumus dalam perzinaan. Kemudian dia pun mampu untuk melakukan pernikahan. Tapi ternyata dia tidak. Maka hukum nikah baginya wajib. Seorang laki-laki, mohon maaf, yang sudah gandeng-gandeng laki dengan perempuan, ibu bapak pun harus memperhatikan. Kalau kita mempunyai seorang anak kok, masya Allah, na'udzubillah, sudah terlalu punya hubungan dekat sama seorang perempuan, dan Anda tidak bisa mengontrol 24 jam, dan mungkin sekali terjadi di sana sini namanya perzinaan. Maka kalau kita melihat yang semacam itu, maka hukumnya nikah menjadi wajib. Anda menunda pernikahannya maka haram. Dan kalau Anda menunda gara-gara karir, karirnya tidak bakal jaya. Ketahuilah, karena Anda melanggar Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi justru jika karir Anda cari dengan rasa takut kepada Allah, Anda akan segera mendapatkannya. Nak, segera kau menikah, nak. Adapun karirmu, ayo dicari setelah menikah. Iya kunu fuqara yughnihimullah. Janji Allah, kalau dia fakir akan dikayakan oleh Allah. Akan tetapi kalau menuju karir, biar usahanya jalan dulu. Yang penting jangan nikah dulu, nak. Iya ma, insyaallah siap. Berapa tahun lagi, nak? Ma, 2 tahun lagi. Iya ma, insya Allah 2 tahun lagi. Neng, minum obat anti hamil 2 tahun. Dan bisa saja, yang penting 2 tahun. Lihat, orang sudah butuh kepada hubungan suami istri, ternyata bapak ibunya dungu. Menunda-nunda, bapak ibunya bodoh. Menunda-nunda. Kita lihat dosanya anak akan dipikul oleh orang tua terlebih dahulu. Fahamlah wahai para orang tua. Ini masalah. Baik. Hal-hal seperti itu. Jadi, nikah satu saja belum tentu. Ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Baru benar. Ada yang haram. Nikahnya niatnya jelek dan bakal memperlakukan yang enggak benar kepada istrinya. Haram nikah, membahayakannya. Jadi ternyata yang dibangun oleh Islam adalah keindahan. Menikah satu cukup itu dengan keindahan kalau orang bisa. Ternyata kalau harus dua, ingat ada peraturan-peraturan yang harus engkau patuhi. Secara zahir engkau harus adil, biarpun secara batin engkau tidak bisa. Jadi ayat ini dalam Al-Qur'an disebutkan dalam awal surat An-Nisa. Fangiku ma tabalakum minan nisa imatsna wa thalatha ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Menikailah wanita 2, 3 atau 4. Jika engkau khawatir tidak adil, maka satu saja. Maka kita diperintahkan untuk adil. Itu benar. Adil apa? Adil zahir, membagi nafkah, membagi senyum, membagi sapaan. Itu zahir yang kita bisa melakukannya. Tapi kalau urusan hati enggak. Urusan hati bisa saja berbeda. Nabi adalah Nabi, ternyata punya kecenderungan dengan hatinya berbeda dengan yang lainnya. Lalu Nabi membagi, mengatakan bahwa hada qasmi fima amlik wala talumni fima la amlik. Ya Allah, inilah bagianku secara zahir. Hari ini di sini, hari ini begini, hari ini secara zahir sudah aku berusaha untuk benar ya Allah. Hada qasmi fima amlik, ini adalah bagianku. Ini adalah cara membagiku ya Allah, yang bisa aku mampu. Wala talumni fima la amlik, maka jangan engkau hukum aku ya Allah, jangan kau marahi aku dengan aku yang tidak mampu, yaitu urusan hati. Dan ini ayat ini berkenaan dengan urusan hati. Kalau hati bisa saja kecenderungan kepada istri yang pertama, pada istri yang kedua, atau yang seterusnya, maka ketahuilah yang jelas di dalam Islam itu ada pendidikan yang luar biasa. Kemudian setelah itu, ada hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Istausu di sini maknanya bukan istausu mintalah, tapi malah nasihatilah. Para ulama menjelaskan istausu sin sini adalah untuk mubalaghah di dalam memberi nasihat, bukan meminta nasihat. Nasihatilah binisa'i, mbak sini lihat kan tidak, litak diati. Maksud nasihatilah istri-istrimu khairan dengan cara yang baik. Engkau menasihati, tapi ternyata tidak cukup nasihat engkau berikan, akan tapi harus dengan cara yang baik. Fa innal mar'ata, sesungguhnya wanita itu khuliqat, diciptakan min dhillin, dari tulang rusuk. Tulang rusuk. Maksudnya dikembalikan kepada kisah kejadian Sayyidatina Hawa radhiyallahu anha. Sayyidatina Hawa itu beliau diciptakan dari tulang rusuknya Sayyidina Adam alaihissalam. Dan sekaligus ini perumpamaan, digambarkan seperti tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Pada dasarnya seperti itu. Bengkok di sini bukan maknanya perempuan itu rendah, tidak. Dari segi harus kita perhatikan. Sebab kalau dibiarkan saja terus bengkok. Dan jika engkau luruskan dengan cara yang tidak benar, akan patah. Maka cara meluruskannya dengan cara yang benar, itulah dilik. Bukan lalu berkomentar seperti orang-orang yang sakit itu, wah ini merendahkan. Nabi Muhammad merendahkan wanita. Wanita dibilang bengkok semuanya. Wa inna awajama fi dhil'i a'lah. Dan paling bengkoknya yang namanya tulang rusuk yang paling atas. Dan diambil dari situlah Sayyidatuna Hawa. Wa idza dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau lakukan, engkau pergi untuk meluruskannya, akan mematahkannya. Wa in taraktahu, jika engkau biarkan, lam yazal a'waj, maka akan terus bengkong. Maka fastausu bin nisa'i, maka nasihatilah wanita itu dengan cara yang benar. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihaini, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al mar'atu kabdul, wanita itu seperti seperti tulang rusuk. Ini penjelasannya. Jadi seperti tulang rusuk, bukan dari tulang rusuk. Yang jadi tulang rusuk itu Sayyidatuna Hawa saja. Kalau kita jelas, kita jelas pembuahan dari seorang ayah membuahi istrinya, kemudian lahirlah kita. Jadi dikembalikan seperti tulang rusuk. In aqamtaha kasarta, jika engkau tegakkan, luruskan begitu, maka akan patah. Wa in istamta'ta biha, istamta'ta fiha, wa fiha awajun, wa fiha awajun. Wa in istamta'ta biha, jika engkau bersenang-senang atau engkau nikmati, engkau ambil istrimu itu, istamta'ta, maka engkau akan bersenang-senang dengan istrimu. Wa fiha, dan di dalam dirinya awajun, ada bengkok. Maksudnya, kau harus faham itulah keadaannya. Jadi yang suami itu dituntut untuk mengerti keadaan para wanita. Sehingga dikatakan oleh Nabi dan berkata, naqisatul akli, akalnya itu nakis. Nakis di sini bukan akalnya lalu bebel, itu bukan. Tapi Allah menggantikan dengan yang lainnya, yaitu dengan hananah, kelembutan hati. Dan ini kelebihan yang tidak dimiliki kaum pria. Kaum wanita ini, lihat, akalnya kalau tidak dikurangi oleh Allah, bahaya. Dikurangi oleh Allah akalnya, sehingga tumbuh kasih sayangnya. Sebab jujur tuh, kalau berpikir akal, akal tok, melahirkan tuh sakit enggak, Bu? Yang benar. Enggak sakit lagi, enggak sakit. Ya, kalau berbicara tentang sakit, mungkin orang secara akal ngomong enggak pengen punya anak. Ternyata coba, ibu yang belum punya anak, mau enggak didoain enggak punya anak? Enggak mau. Berarti pengen punya? Berarti pengen sah? Yang menjadikan Anda ngomong itu apa? Hananah, bukan akal. Kalau akal tadi ngomong sah, sakit bilang kapok, kapok, kapok. Anaknya 10. Enggak ada. Jadi lihat, ini kelebihan. Allah itu maha tahu tentang hambanya. Coba kalau para wanita ini akalnya tidak dikurangi, maksudnya dikurangi bukan bebel, bukan. dikurang ini adalah tidak ditonjolkan, sehingga yang nampak adalah hananah kasih sayangnya. Kalau pakai akal tuh nyebok itu males tuh, nyedot ingus anaknya dan sebagainya. Coba bapak-bapak ditonjolkan akalnya, itu lihat jarang bapak-bapak bisa dihitung yang mau nyebokin anaknya itu, angkat tangan. Sudah tahu anaknya empuk, pura-pura pergi, mama ada apa itu, ada bau tuh, bau apa sih, oh dedeknya empuk, oh empuk, langsung pergi itu, takut diminta tolong sama istrinya. Akalnya itu, akal, pinter tuh akalnya. Akalnya, lihat, cuman Allah memberikan hananah, sehingga tetap dengan penuh kasih, lihat. Makanya, kelebihan seorang wanita itu di situ. Jadi dikatakan, naqisatul aql, akalnya kurang, itu bukan berarti bodoh, itu salah paham. Maksudnya, porsi penggunaannya oleh Allah memang dikurangi, karena ditutupi oleh rasa kasih, kelembutan hatinya. Melahirkan, menyusui, hamil 9 bulan, suami suruh hamil 2 bulan saja. Tukeran. Berat itu. Baik, makanya Allah memerintahkan kepada kaum laki-laki ini untuk memperhatikan istausu bin nisa'i khairah. Perhatikan para wanita, perhatikan kaum wanita. Riwayat ini Muslim, diriwayatkan dari Imam Muslim, innal mar'ata khuliqat min dhil'ain. Seorang wanita diciptakan dari dhil'ain, ada dhil'ain dari tulang rusuk. Lan tastaqima laka 'ala tariqatin. Tidak akan lurus dengan sebuah cara engkau meluruskannya. Fa in istamta'ta biha, jika engkau bersenang dengan istrimu, engkau ambil sebagai istri, istamta'ta biha wa fiha 'awajun, maka engkau akan bersenang-senang, ketahuilah di situ ada kekurangannya. Fa idza dhahabta tuqimaha, dhahabta tuqimuha, kalau engkau pergi untuk meluruskannya, kasartaha, engkau akan matahkannya, wa kasruha talaquha, dan ketahuilah mematahkannya dengan cara mencerai. Artinya tidak mungkin tidak. Engkau harus dengan seorang wanita yang dengan segala kekurangannya itu. Mohon maaf. Di saat datang headphone, pelayanannya kepadamu kurang. Kau harus paham makna ini. Dan itu Allah buat seperti itu. Di saat menjelang headphone kadang berubah perilakunya. Ayo betul Bu itu. Nyusui. Itu bisa saja berubah cara emosinya itu berubah, maka engkau yang faham. Ini peringatan dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan suami enaknya sendiri. Kalau sudah istrinya hamil itu sudah. Tambah lebih kurang ajar manjanya, sehingga istrinya itu sedang gendong anak hamil tua. Gendong anak hamil tua, dianya demam, anaknya gerengik suka nangis. Itu sambil cuci baju, sambil masak nasi. Suaminya di mana? Di depan televisi itu sambil minum kopi, sambil merokok. Teriak-teriak itu. Ma, besok jangan lupa loh ya, baju yang ini setrika bersih ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini laki-laki kurang ajar, benar. Jadi para suami, akan tapi wahai para ibu, kalau sudah ketemu suami yang benar itu hati-hati, Bu. Duh, neraka benar tuh ngomong nyelekit dikit. Jangan seenaknya. Jadi para suami, istri itu kalau benar cara menjalani hidup itu sebetulnya surga di dunia sebelum di akhirat. Suami ngerti kepada istri. Suami ngerti kepada istri. Membantulah. Jangan mentang-mentang istri. Kan bukan tugas saya. Kok bisa? Nyusu itu bukan tugasnya istri, aslinya tugasnya bapak. Nah, betul syariat begitu. Sehingga kalau seorang istri menolak itu suruh nyusui orang lain nanti. Bayar. Jadi tanggung jawabnya seorang suami. Cuman ibu wajib patuh. Masa mana cinta sama anak? Nyusui saja pakai hitung-hitungan. Cuman di dalam Islam itu perlu seperti itu. Karena memang mengantisipasi ada sebagian suami yang sudah istrinya hamil, kadang-kadang tidak pernah peduli, nyusui tidak pernah peduli. Maka diantisipasi oleh Islam perlindungan kepada wanita. Jadi yang bisa melindungi wanita adalah Islam. Bukan rencana undang-undang kesetaraan gendernya orang sakit. Jadi Islam itu yang melindungi wanita. Kalau orang paham. Jadi kalau kita ingin kembali melindungi wanita adalah kembalikan kepada syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu kalau suaminya jarang ngaji itu yang mendapatkan musibah ya ibu sendiri. Makanya kalau ngaji ibu suaminya dibawa. Nah gitu. Dan juga wahai para bapak, lihat kepatuhan kepada suami itu sangat diajarkan oleh Islam kepada wanita. Maka kalau kita ngaji sendiri, pantas suaminya, istrinya kalau ngomong masih kasar. Makanya kalau ngaji istrinya dibawa. Jadi bareng-bareng. Suami semakin kasih dan cinta, istri semakin besar pengabdiannya. Indah gayung bersambut. Itulah kehidupan yang didamba oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, wahai kaum pria, perlakukan istrimu dengan baik. Ini adalah awal hadis tentang urusan dengan wanita, dan insyaallah nanti akan dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikut. Semoga Allah menjaga urusan keluarga kita, suami istri saling mencintai karena Allah, tercipta keindahan kebahagiaan di dunia sebagai mukadimah keindahan di akhirat nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Untuk memudahkan bagian tanya jawab ini, kami persilahkan yaitu satu pertanyaan dari kaum muslimin dan satu pertanyaan dari kaum muslimat dengan satu orang satu pertanyaan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu ya, ini pertanyaan di luar tema. Ada kasus talak yang melalui SMS. Apakah talaknya itu jatuh? Talaknya itu sekaligus 3 kali. Kemudian setelah selesai talak 3 kali, setelah habis iddah dia itu pengen kembali dengan cara muhalilnya diatur sendiri, apa ini dibolehkan oleh syariat atau memang harus dicampuri dulu oleh yang mengawininya itu? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Ini mohon maaf, saya bukan ngomong jorok. Kalau kita di supermarket ada satu, jadi kamar mandinya itu ada yang selangnya itu satu yang nyorotnya itu kencang banget Bu ya. Nah itu kan kalau kita mau buang air kecil itu otomatis kan ke ini, ke semprotnya amat sangat kencang gitu, bahkan amat sangat kencang gitu, dan kita gak bisa menghindari itu. Bagaimana Bu ya, sholat ini satu, sholat itu kalau sholat jamaah itu perempuan di belakang sedikit, laki-laki di sebelah kiri, itu kalau yang sholat jamaah. Kalau misalnya udah sholat jamaah terus badiatan gitu, boleh gak perempuan itu di depan? Tapi masing-masing sholatnya, gak jamaah, badiatan gitu. Perempuan di depan atau perempuan sejajar boleh gak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup. Kami persilakan kepada guru kita semua, Bu Yahya, untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Cerai dengan SMS itu sama di dalam dibahas oleh para ulama terdahulu mencerai dengan tulisan. Jika tulisannya berbunyi engkau aku cerai dengan SMS, maka itu jatuh kinayah. Artinya jika sang suami tidak meniatkan mencerai, maka tidak jatuh cerai. Ditanya kembali maksudmu apa? Itu dihadapkan di mahkamah, ditanya waktu engkau ngirim SMS itu maksudmu apa? Karena bisa saja SMS salah kirim karena istrinya 2, atau ya mungkin, atau hanya dia mau menceritakan sesuatu sudah kekirim, atau memang dia ngirim tidak niat mencerai. Jadi kalau tulisan namanya kinayah itu tidak soreh, tidak seperti terang-terangan. Baik, dan tidak akan cerai kecuali diniatkan. Kecuali begini bunyinya, bunyi suratnya, jika kamu membaca SMS-ku ini, maka engkau tercerai. Maka itu taklik menceraikannya adalah bukan karena SMS-nya. Kalau engkau membaca SMS ini, maka engkau akan tercerai. Jadi tercerainya karena membaca S. Sama ngomong sama istrinya. Kalau kamu keluar rumah, kamu aku cerai. Kok keluar betul, maka tercerai. Ini beda ya. Kalau ada orang ngirim SMS, suami yang ngirim SMS, kalau kamu baca SMS ini, maka kamu akan tercerai. Cuman dia seorang perempuan yang ngerti fikih, istri apa adiknya suruh baca, "Dek, tolong bacain." Yang bacain adiknya enggak jatuh cerai karena dia tidak baca. Paham enggak? Baik, kalaupun dia mencerai dengan 3 kali cerai, kalau melalui SMS, selagi tidak niat mencerai, maka tidak jatuh, tidak jatuh cerai. Dikembalikan kepada niatnya. Kalau ternyata dia telah niat mencerai, lihat jumhur ulama 4 madhab, kecuali orang akhir zaman, yang mencerai dengan 3 kali cerai dalam satu majlis itu jatuh 3. Itu jumhur ulama 4 madhab. Dan sudah sangat jelas masalah ini. Kita ngerti khilaf orang akhir zaman itu karena kalau 3 di satu tempat jadi 1. Padahal riwayat-riwayat jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga menulis masalah ini. Lihat, mencerai dengan 3 cerai ini terlepas dari masalah SMS ya. Kalau SMS-nya tadi diniati benar ya jatuh. Pokoknya kalau sudah orang cerai 3, maka setelah selesai iddah itu, kalau seorang suami pengen mengembalikan istrinya kepadanya, bekas istrinya, tidak boleh. Kecuali ada muhallil. Muhallil itu adalah wanita tersebut sudah menikah dengan orang lain dan sampai melakukan hubungan suami istri, kemudian suaminya yang baru itu menceraikannya, dan setelah menceraikannya selesai iddah dari suami yang kedua, maka suami yang pertama boleh baliklah lagi, dan waktu itu hitungan tolakannya jadi 0. Dia punya hak tolak lagi 3. Tetapi kalau rujuknya tolak yang pertama dan kedua, ini kesalahpahaman dan kami dengar Cirebon ada laporan. Ustazah kurang ngaji sepertinya atau bagaimana. Jadi kalau ada seorang mencerai 1, kemudian setelah itu selesai iddah, kalau mencerai 1 itu, seorang suami boleh mengembalikan istrinya selagi masa penantian masa iddah 3 kali suci. Sebelum berlalunya 3 kali suci, maka seorang suami cukup mengatakan, aku kembalikan engkau kepada aku dek, atau yuk kita kembali aja. Maka saat itu pun boleh tanpa adanya saksi. Mungkin hari ini mencerai. Tiba-tiba ada penyesalan, nanti sore deketi istrinya, dek yuk kita rujuk. Kata suaminya, sudah. Maka itu enggak usah pakai saksi. Jadi ini. Dan kalau sudah berlalu masa iddah, cerai 1 sekalipun, kok sudah lalu masa iddah, masa penantiannya, maka seorang suami kalau ingin kembali kepada istrinya tersebut harus dengan akad yang baru, dengan akad nikah yang baru dengan saksi-saksi. Lalu hitungan tolaknya bagaimana? Sudah kehilangan 1. Nah ini ada orang yang salah paham, dipikir tolaknya balik lagi utuh, hak tolaknya jadi 3 lagi. Oh bukan, tetap terkurangi 1. Yang kembali utuh itu hanya tadi yang karena muhallil. Yang sudah mencerai 3, berarti kan sudah habis hak tolaknya dan dia mau kembali lagi kepada istrinya, enggak bisa. Kecuali sang istri sudah menikah lagi dengan suami yang baru, kemudian suami baru menceraikannya, berlalu masa iddah, maka kemudian suami yang pertama menikahinya lagi dengan cara persis seperti nikah pertama, dengan 2 saksi, dengan wali dan seterusnya. Dan di saat seperti itu sang suami yang pertama tadi kembali mempunyai hak tolak 3 utuh lagi. Cuman masalah muhallil. Muhallil itu hukumnya haram jika disengaja. Hukumnya haram jika disengaja. Cuman haramnya di bawah derajat zina. Artinya kadang pun muhallil dibutuhkan. Mungkin karena kebodohan seseorang, subhanallah. Makanya jangan bodoh. Kebodohan seseorang dikit-dikit marah langsung bilang cerai. Cerai. Berlalu 3 cerai. Nangis-nangis datang ke sini. Ya gimana ini? Saya sudah terlanjur mencerai 3. Terus saya nyesel. Ya itulah nyesel itu. Di belakang. Tapi ini gak mungkin saya berpisah dengan istri saya. Apakah gak ada cara lain? Gak ada. Harus muhallil. Iya harus muhallil. Biasanya dilihat oleh para ulama. Jika memang membahayakan kebersamaannya. Kebersamaannya membahayakan dan memang tidak bisa dipisah. Maka di saat seperti itu adanya muhallil perlu. Diadakan muhallil tapi tetap dosa. Tapi dibanding perzinaannya. Tapi sebetulnya orang patuh saja dengan syariah. Kalau sudah mencerai 3 ya sudahlah. Sejak istri baru menikah selesai. Tanpa harus direncanakan nanti janjian ya. Kalau banyak penting nanti balik lagi ya. Itu namanya attach al-musta'ar. Kambing pinjaman. Jadi seorang laki-laki yang bahkan menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau muhallil itu disengaja enggak sah. Belum jadi muhallil. Karena jangan sampai pernikahan itu main-main. Jadi misalnya ada seorang menyesal, mas, tolong nikahi bekas istri saya terlanjur nyerai 3 kali itu gimana? Maka itu haram. Di dalam mazhab Imam Syafi'i tetap haram. Tapi kalau terjadi pernikahan, kemudian setelah itu dicerai betul sama sang suami tersebut, kembali lagi kepada suami yang pertama, boleh. Cuman muhallil dengan disengaja itu adalah hukumnya haram. Akan tapi ya sini saja. Bekas istrinya, menikahlah kau, barangkali kau menemukan suami yang lebih bagus. Setelah menikah, terserah. Ada sebuah kisah ini. Seorang laki-laki seenaknya kalau ngomong sama istrinya, sehingga bercerai 3 kali. Sehingga mau kembali pusing. Pikir-pikir, ya Allah, gimana ini, sudah punya anak dan sebagainya. Tapi dia memang kasar kalau ngomong sama istrinya. Tapi sisi lain dia punya cinta. Cintanya orang bodoh. Cinta tidak ditumpangi dengan ilmu. Sehingga cinta kadang-kadang mukul. Cinta kadang-kadang ngomong kasar. Ada. Sebetulnya mencintai. Tapi dia kasar. Sehingga sang istri tidak nyaman. Jatuh cerai 3. Bingung-bingung. Ini padahal orang yang kerjaannya pas-pasan. Mohon maaf ya. Pekerjaan pas-pasan bukan berarti hina. Tukang becak ahli surga juga ada. Dia itu adalah seorang tukang becak. Sehingga istrinya diceraikan karena 3 kali cerai. Cuman dia bingung mau kembali lagi kepada istrinya. Akhirnya dihubungi temannya. Tolong nikahi istri saya. Temannya sudah punya istri. Akhirnya, tapi nanti setelah hanu kamu cerai. Iya. Akhirnya betul. Menikahlah dengan temannya yang sudah punya istri. Setelah menikah itu, rupanya baik benar. Sehingga istrinya tadi itu gak mau dicerai. Akhirnya nasib, temannya punya istri 2, dia gak punya istri. Itu loh nasibnya orang kalau main cerai itu ya. Jadi jangan main cerai, wahai para bapak, para suami. Kalau kita marah, kita kontrol, jangan sampai kalimat cerai. Mukul pun jangan, cerai jangan. Maka kalau ada seorang laki-laki yang menaklukkan istrinya dengan kalimat cerai sama memukul, itu laki-laki yang paling bodoh. Ini lihat, dikatakan oleh Nabi SAW apa? Untuk menyambung, untuk apa, wakasruha, mematahkannya dengan cara mencerai. Jadi derajat cerai itu adalah final, terakhir solusi operasi. Artinya di saat gagal. Gagal, gagal, gagal, gagal. Dan mungkin kegagalan ini karena memang ketidakmampuan seorang suami, kelemah lembutannya tidak muncul, atau memang karena memang benar-benar itu perempuan tidak bisa dibenerin. Jadi mungkin sekali seperti itu. Jadi muhalil tidak bisa direncanakan. Kalau muhalil direncanakan hukumnya haram. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i sah jadi muhalil. Muhalil itu bu, agar halal untuk suaminya lagi itu gimana? Gitu loh. Maka sang istri harus menikah dengan perempuan, dengan laki-laki lain, sampai yaduku usailataha, taduku usailatahu. Jadi sampai merasakan hubungan suami istri, setelah itu dicerai, baru nanti bisa kembali. Baik, ini saja masalah, apa? Masalah muhalil. Kemudian masalah keran. Mohon maaf, sebetulnya bisa saja jika tidak disengaja, karena kita tidak ngerti ukuran kuat dan tidaknya aliran kran. Kalau ternyata tidak sengaja, maka itu dimaafkan, sebab membersihkan najis itu hukumnya wajib. Tapi kalau tahu ini kran keras, maka harus hati-hati, bisa ditahan dengan jemarinya. Orang bisa ngerti saja ini keras, mungkin jemarinya nahan sehingga tidak langsung nyemprong ke tempat tersebut, akan tapi kena jemarinya, itu bisa saja. Atau mohon maaf, dikenakan ke bukan bagian, mohon maaf ini majelis mulia, bukan di bagian, bukan di atas tempat buang airnya, atau di kiri kanannya, nanti kan percikannya ke situ. Jadi kalau kasusnya kaget pertama kali karena kita tidak setiap hari ke toilet begitu, maka tiba-tiba seperti itu, maka itu dimaafkan karena tidak dengan sengaja. Tapi kalau sudah tahu, wah ini paling keras, coba dulu lah. Kalau ternyata balik keras, maka jangan ditempelkan sampingnya aja, atasnya atau bawahnya, nanti akan mengalir ke situ dan bisa. Dan semuanya punya pengalaman di situ, khususnya di toilet-toilet. Itu kadang-kadang kerasnya luar biasa. Tapi tetap kita punya cara. Tapi jika Anda kena seperti itu dan tidak sengaja, maka itu dimaafkan dan bukan membatalkan puasa. Oh iya, masalah sholat, Ibu. Barisannya bukan laki-laki di kiri, Ibu salah ucap tadi. Jadi kalau laki-laki sendiri dengan imam sendiri, 2 orang, maka laki-lakinya di kanan. Laki-lakinya, makmumnya ada di kanannya imam dalam keadaan berdempetan dengan imam. Jejer dengan imam, imamnya maju sedikit. Kemudian perempuan di bagian belakang. Bukan perempuan jejer, itu aturan shof, aturan barisan. Kemudian, jika seandainya ada seorang wanita melakukan sholat di depan sana, kemudian laki-lakinya di belakang, bukan sholat jamaah. Dan sholat sendiri gak ada masalah. Asalkan apa? Tertutup. Gak pantas lah seorang perempuan lagi sholat. Mohon maaf disaksikan oleh seorang laki-laki di belakangnya. Mestinya malu. Mohon maaf, di saat jongkok, di saat sujud, di saat rukuk. Ini malu sebenarnya hal yang semacam ini. Akan tapi jika kasusnya tadi tertutup, maka enggak apa-apa. Kalau dengan suami ya enggak ada masalah. Karena pindah tempat itu disunnahkan. Bukan sholat berjamaah. Sesaat istri di sini, saat istri di situ, sini ini, enggak ada masalah. Jadi Nabi Muhammad SAW pun pernah melakukan sholat. Ternyata istri beliau, Sayyidah Aisyah, mu'taridatun baina yadaihi, berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi aturan salat berjamaah saja, wallahu a'lam bisawab. Ini saja. Wa para hadirin hadirat, mohon maaf. Hari ini ada pernikahan dan sekaligus ada sedikit makan barokah, diambil ya semuanya. Ada kue-kue yang dibagi. Ibu, kalau ibu enggak makan bawa ke rumah, nanti jadi berkah di rumah insyaallah. Karena ada pembagian, ya betul ada pembagian kue. Jadi semuanya jangan pulang kecuali ngambil bagian kue-kue yang disiapkan dari majlis ya, itu adalah untuk mendoakan yang menikah hari ini. Jadi ini saja, kita langsung doa kemudian langsung akan nikah. Pengantin sudah siap? Baik. Baik, tunggu sebentar ibu ya. Masih? Sudah. Sudah. Baik, sudah, kita langsung doa. Jadi mohon ditunggu sebentar bu, ini kita menyaksikan pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Selagi-lagi bu, kita punya doa ini. Asik bu ya kalau ada kelambu-kelambunya gini bu ya. Enak bener. Jadi kayaknya aulanya nanti harus dicat yang manis, yang cantik ya. Maka doain bu, doain aulanya nanti gede, bagus. Kayak begini ini, warna-warni nanti kita hiasi begitu ya. Ini kan sejuknya namanya. Insyaallah lah, jangan khawatir. Allah maha kaya. Jadi insyaallah nanti kita hiasi semua yang menarik, yang manis. Sebentar lagi, karena tadi malam tim pembangunan juga mengatakan ini harus segera dak tingkat. Ada diskusi pakai apa, alat atau enggak. Jangan pakai alat. Kita pengen orang kampung semuanya hadir sini ikut ngecor biar dapat pahala semuanya. Pakai alat nanti enggak ada pahalanya yang lain ya. Ada pakai langsung tuh kerucuk. Enggak, kita pakai manual saja nanti biar semuanya ngerasa. Baik ini, saya ikut-ikutan nanti. Ini jadi ini perlu. Dan oh iya, sekalian kami sampai nyicil. Memang kami akan nyampaikan dikit-dikit biar enggak berat. Untuk ngedak ini karena dibutuhkan untuk apa, papan dari aluminium atau apa di bawahnya itu saja papan untuk ngecor itu butuh duit nggak banyak. Kalau kita jumlah banyak 2 miliar lebih kaget nanti. Jadi sekarang butuh ini hanya sedikit, 40 juta tok untuk ini. Sebab keramik sudah ada, ini sudah ada, hanya kemarin yang dibicarakan perlu ini tok untuk ngedak ini, belum semennya. Semennya baru berapa ratus, nanti satu-satu dulu katanya. Jadi kalau laporan satu-satu ya. Satu-satu, nanti makanya bu, doanya satu-satu biar serius. Insya Allah, semoga ada orang ngirim aluminium untuk dak itu, harganya 40 juta sampai 50 juta. Tidak banyak, sedikit. Kecil, 50 juta. 50 juta, miliaran saja dibangun oleh Allah, apalagi 50 juta. Jadi cara doanya tadi kayak kemarin bu ya, ya Allah kirimkanlah ke tempat ini orang-orang ikhlas dan ahli sur. Kemudian yang kedua, ya Allah jadikanlah saya orang tersebut. Jadikanlah saya orang tersebut. Itu nanti yang enggak punya duit jadi punya duit, yang punya duit kebuka hatinya. Dan insya Allah seperti inilah cara kita. Kita pengin tidak pernah kita ngajari doa, ya Allah turunkan emas ke Al-Bahjah. Ya. Dan bukan satu orang yang kita inginkan. Jadi pengin semua orang. Tidak perlu ya Allah semoga satu orang ada yang nanggung Al-Bahjah. Enggak enak tambahan. Ya Allah semoga semuanya ikut andil. Ikut andil dalam besarnya Al-Bahjah, besarnya dakwah kita semuanya ini. Jadi doa ya, ya Allah kirimkanlah orang-orang ikhlas, orang-orang ahli surga ke tempat ini. Dan yang kedua, ya Allah jadikanlah saya orangnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhurna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, kami mohon ya Allah. Ya Allah rindukan kami kepada ketaatan ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Engkau sungguh Maha tahu kemaksiatan yang pernah kami lakukan dan saat ini pun masih sering kami kami lakukan. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Tahu. Kami mohon, ya Allah, hentikan dengan kasih sayangmu, ya Allah. Hentikan, ya Allah, dengan kasih sayangmu, ya Allah. Hentikan dengan kasih sayangmu, ya Allah. Hentikan dengan kasih sayangmu, ya Allah. Hentikan dengan kasih sayangmu, ya Allah. Jangan sampai kami berlalut dengan kemaksiatan, baik itu maksiat kepadamu, ya Allah, atau maksiat kepada sesama kami. Ya Allah, kami mohon, wahai Zat yang Maha Kasih, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang penuh kasih dan cinta karenamu. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang rindu kepada ibadah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang rindu kepada kemuliaan. Sehingga ya Allah, kami merasakan keindahan di dunia sebelum masuk surgamu, ya Allah. Tidak ada kedoliman dalam rumah tangga kami. Suami mencintai istri, istri mencintai suami. Semuanya saling mengabdi, saling berkorban, saling memperhatikan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Tahu. Jauhkan kami dari percekcokan di rumah tangga kami. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal. Jaga mata kami dari melihat yang haram. Telinga kami dari dengar yang haram. Mulut kami dari mengucapkan yang haram. Ya Allah, apa yang Kau berikan kepada kami, jadikan kami hamba yang bisa mensyukurinya, ya Allah. Yang halal, ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram, ya Allah. Memandang yang haram. Rizki yang haram, jauhkan, ya Allah. Kami ingin Kau beri rizki yang halal. Dan jika ada di antara kami yang hadir mempunyai pekerjaan yang haram, gantilah dengan pekerjaan yang halal, ya Allah, yang penuh berkah, yang menjadi sebab kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Yang hadir di tempat ini adalah hamba-Mu yang rindu kebaikan. Jika mereka seorang suami yang datang sendiri dan istrinya belum bisa dibawa, maka jadikan di kedepan hari istrinya pun semakin dekat kepada-Mu, ya Allah. Jika ada seorang istri yang hanya bisa datang sendiri, tidak bisa membawa suami, maka kami mohon, jadikanlah di masa-masa yang akan datang suami mereka pun ikut hadir ke tempat yang mulia ini untuk mencari kemuliaan. Ya Allah, jika ada para bapak yang belum bisa membawa anaknya, kami mohon jaga anak keturunan mereka dan dekatkan anak mereka ke tempat mulia semacam ini, ya Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan ini mukadimah pertemuan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari riba yang haram, ya Allah. Ya Allah, riba-riba haram, ya Allah, jauhkan, bencikan kami kepada riba. Jangan Kau masukkan kami kepada riba, ya Allah. Kami takut neraka-Mu, kami takut murka-Mu. Jauhkan kami, ya Allah, dari zina yang hina dan Kau hinakan, ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah zina yang hina dan Kau hinakan, ya Allah. Kami mohon hanya Engkau yang bisa melindungi kami sahabat zaman-zaman rusak, zaman-zaman mengerikan. Maka kami takut, ya Allah, kami takut, takut, takut, ya Allah. Maka jagalah anak keturunan kami dari zina. Dan kami mohon, jika ada di antara kami, di antara yang hadir, ada yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat Kau muliakan dan tidak Kau siksa, ya Allah. Sungguh kami tidak rela orang yang hadir ke tempat ini Kau siksa, orang yang mendengar acara ini Kau siksa, orang yang melihat acara ini Kau siksa. Kami tidak ingin, tidak ingin, ya Allah. Ampuni kami semua, ampuni kami semua, ya Allah. Bencikan kami kepada zina, bencikan kami kepada rebutan waris, bencikan kami kepada durhaka kepada orang tua. Rindukan kami untuk berbakti pada orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, yang belum menikah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau muliakan, yang Kau cintai, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan mudahkan, berikan kepada hati para orang tua yang ada di tempat ini untuk mempermudah pernikahan putra-putri mereka, ya Allah. Jangan sampai ada orang tua yang mempersulit pernikahan putra-putrinya, ya Allah. Sebab mempersulit pernikahan, sebab kehancuran anak. Mata Allah, jika seorang anak melakukan zina akan ditumpangkan kepada orang tuanya bahaya hukuman zina itu, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, jadikan kami semua ahli surga-Mu, bapa ahli surga, anak ahli surga, suami ahli surga, istri ahli surga, ya Allah. Semua dari kami menjadi ahli surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusanlah kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, Kau menyaksikan pembangunan di tempat ini, ya Allah. Kirimkan ke tempat kami orang-orang ikhlas, ya Allah. Kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas ahli surga-Mu, ya Allah. Dan jadikan kami mereka itu, ya Allah. Ya Allah, orang ikhlas ahli surga-Mu, orang ikhlas ahli surga-Mu. Dan kami mohon, siapapun yang berjuang di tempat ini dengan hartanya, lipat gandakan harta tersebut dan jadikan itu sebab kebaikan untuk mereka dan anak keturunan mereka. Yang berjuang dengan tenaga, pikiran dan doa yang mereka panjatkan, jadikan itu semua menjadi sebab kebaikan untuk mereka semua, ya ya Allah, untuk keluarga mereka dan anak-anak mereka, untuk harta mereka. Engkau Maha tahu siapa mereka. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami ahli istiqamah di majlis ini ya Allah. Setelah Engkau masukkan kami ke majlis ini, kami mohon jangan Kau keluarkan kami ya Allah. Akan tapi kami mohon ingin istiqamah ya Allah, ingin istiqamah dalam kemuliaan. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon di saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan iman. Cabut nyawa kami dalam keadaan iman. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan Kau ridho pada kami, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ini saja, mohon tunggu sebentar, ada akad nikah, mohon disaksikan.